Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sun, Ijlis. Anta ya Abu Muhammad. Iqra. Adalah orang yang mempelajari Hasan Ijlis antakum Sun Ijlis Anta Hum Abu Bakar Sun Ijlis Anta geser lagi geser lagi geser geser wa 'allamahu baik-baik kalian adalah seorang mengajari Al-Quran dan mengajarkannya sesuai Al-Quran. Sun, Ijlis. Anta, Hum. Ahsan Barakallahu fikum jami'an Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah kita ambil penjelasan yang telah disebutkan oleh Ibnu Hisham tentang peristiwa Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan surat Ad-Duha. Wad-duha demi waktu duha, wal-laili idza saja demi malam tatkala sunyi, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak akan meninggalkanmu dan benci kepadamu. Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah setelah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang memiliki kecenderungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ketika itu masih berusia 10 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib di usia itu diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketika itu sedang tertimpa paceklik, sedang mendapatkan musibah orang-orang Quraisy. Apa-apa serba susah, kekeringan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu memiliki kecukupan, beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, seorang wanita kaya raya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kecukupan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena ayahnya Ali yaitu Abu Thalib ketika itu dalam kondisi sulit, anaknya banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kelapangan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil Ali. Kemudian di antara keluarga Abu Thalib yang memiliki kelapangan juga yaitu Abbas. Abbas pun mengambil satu dari anaknya Abu Thalib. Siapakah dia? Anta. Ja'far. Ja'far bin Abu Thalib. Diambil oleh Abbas. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Ali. Diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajak salat. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya tidak di Ka'bah. Tidak di Ka'bah. Kenapa tidak di Ka'bah? Kenapa tidak di Ka'bah? Tidak di Masjidil Haram. Siapa yang tahu jawabannya? Man yadhkur minkum? Anta, Abu Aisyah. Kenapa? Lah, karena Ka'bah ketika itu dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Masih banyak patung, masih ratusan patung ketika itu. Bukan 1, 2, 3 puluhan, bukan ratusan patung, banyak sekali. Maka Nabi SAW sholat di sela-sela bukit, naik bukit, mengajak Ali bin Abi Thalib. Sampai kedapatan didapati oleh Abu Thalib. Abu Thalib penasaran, ini pergi kemana kok? Pergi kemudian pulangnya sore. Terus dilakukan. Didapati oleh Abu Thalib, kemudian dilihat sholat. Maka Abu Thalib bertanya, agama apa yang kamu bawa ini, wahai keponakanku? Maka dijelaskan oleh Nabi SAW, inilah Islam. Engkau adalah orang yang paling berhak aku dakwahi. Engkau adalah orang yang paling berhak mendapatkan nasihatku. Engkau adalah keluargaku. Maka Abu Thalib meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Akan tetapi dia mengatakan, La astati' an ufariqa din abai. Aku tidak mampu untuk meninggalkan agama nenek moyangku. Dia yakin kebenaran yang dibawa Nabi SAW. Dan aku tidak akan membiarkan orang-orang mengganggumu. Abu Thalib, inilah Abu Thalib kepada Nabi SAW. Kita masih di awal-awal Islam. Tuma aslama Zaid ibni Harithah. Kemudian setelah itu Zaid ibni Harithah masuk Islam. Ibnu Syurahbil, ibni Ka'ab ibni Abdul Uzza. Wa kana Hakim ibni Hizam ibni Khuwailid qadima min Asy-Syam bi raqib fihim Zaid ibni Harithah. Dan Hakim ibni Hizam ibni Khuwailid datang ke Syam dengan membawa raqib fihim Zaid ibni Harithah. Fadakhalat alaihi ammatuhu Khadijah. Khadijah bibinya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Ini keponakannya Khadijah. Wa hiya yawmaidzin 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Khadijah ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakim bin Hizam memiliki budak, memiliki banyak budak. Hakim bin Hizam berkata kepada Khadijah, ikhtari ya ammah, wahai ammah, wahai bibi, pilihlah ayyaha ula'il gilman syi'ta fahuwa lak. Pilihlah dari budak-budak ini yang mana saja yang engkau inginkan untukmu. Waqtarat Zaidan, maka Khadijah memilih Zaid. Memilih Zaid. Ketika itu Hakim bin Hizam datang dari Syam dengan membawa teman, yaitu budaknya, yaitu Zaid ibni Harithah. Dan ada budak-budak yang lain. Hakim bin Hizam berkata kepada bibinya, pilihlah dari budak-budak ini yang mana yang engkau sukai, wahai bibiku. Maka dipilihlah oleh Khadijah Zaid ibni Harithah. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Zaid bin Harithah ada di sisi Khadijah ketika itu. Fastauhabahu minha fawahabathu lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memintanya, maka diberikanlah Zaid bin Harithah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'taqahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikannya budak, dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan watabannahu, diangkat menjadi anak. Diangkat menjadi anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tersebar ketika itu Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, menurunkan ayat Al-Qur'an bahwa Zaid itu bukan bin Muhammad. Bukan bin Muhammad, tidak boleh menisbahkan kepada yang bukan ayahnya. Barakallahu fikum. Jadi istilah anak angkat itu tidak ada dari sisi nasab. Dari sisi nasab enggak ada. Enggak ada pengaruhnya anak angkat itu. Enggak dapat warisan, enggak dapat mahram. Misal seorang mengangkat anak angkat laki-laki, tetap enggak mahram sama istrinya, tetap sama bibi-bibinya enggak mahram. Beda dengan anak susu. Kalau anak susuan itu mahram, ya, dengan ibu susunya mahram, dengan keluarga ibu susunya pun mahram. Kalau anak angkat enggak ada pengaruhnya sedikit pun. Orang lain tinggal di tempat kita dari kecil. Barakallahu fikum. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Zaid bin Harithah, bahkan diangkat menjadi anak. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang dari kalian, bukan. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Sehingga selesai permasalahan yang terjadi ketika itu. Zaid, ya, Zaid bin Harithah. Satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Al-Qur'an Zaidun, ya. Sahabat yang lain ada juga diceritakan dalam Al-Qur'an, tapi tidak ditakyin namanya. Abu Bakar diceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, salisu salasah. Demikian pula Aisyah diceritakan dalam Al-Qur'an, tapi tidak disebut namanya. Adapun ini Zaid disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya sahabat yang namanya disebut di dalam Al-Qur'an Zaid. Falamma qada Zaidun ila akhiril ayat. Barakallahu fikum. Wa dzalika qabla an yuha ilaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Zaid sebagai anak angkat sebelum mendapat wahyu. Setelah mendapat wahyu, mendapatkan penjelasan, maka orang-orang mengetahui bahwa tidak mereka menyebut dengan Zaid bin Muhammad. Maka dinisbahkan kepada ayahnya, yaitu Zaid bin Harithah. Summa aslama Abu Bakr ibn Abi Quhafah. Kemudian setelah itu masuk Islam Abu Bakar bin Abi Quhafah. Wasmuhu Atiq. Abu Bakar ini namanya Atiq. Dia adalah kawan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dulu. Kawan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasmu Abi Quhafah Utsman. Abu Quhafah namanya Utsman. Jadi Abu Bakar itu kunyah. Namanya itu yang asli Atiq. Nama aslinya Atiq. Nama ayahnya Utsman, kunyah dari ayahnya Abu Quhafah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq namanya Atiq bin Utsman. Kalau kunyah Abu Bakar bin Abi Quhafah. Falamma aslama Abu Bakrin radhiyallahu anhu azhara islamahu wa da'a ila Allah wa rasulihi. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, dia menampakkan keislamannya. Dia menyeru kepada Allah dan Rasulnya, mengajak manusia kepada Allah dan Rasulnya. Wa kana Abu Bakrin rajulan ma'lafan liqaumihi. Abu Bakar ini laki-laki yang dekat dengan kaumnya. Seseorang yang dekat, punya kedekatan dengan kaumnya, mudah bergaul. Orang-orang mudah membaur dengan Abu Bakar ini. Senang, banyak yang senang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Memiliki kedekatan dengan kaumnya. Muhabbaban sahlan, dicintai oleh kaumnya. Orang-orang suka dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan banyak memudahkan urusan orang lain. Dalam urusan serba mudah dengan Abu Bakar ini. Orangnya dermawan, orangnya mudah membantu, orangnya dekat, mudah bergaul, orangnya mudah untuk dihampiri. Subhanallah. Wa kana ansaba Quraisyin li Quraisy. Dan beliau adalah orang Quraisy yang paling mulia bagi orang Quraisy. Orang Quraisy yang paling mulia. Wa a'lama Quraisyin biha. Dan orang yang paling mengetahui tentang Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq. Wa bima kana fiha min khairin wa syarrin, dan mengetahui apa-apa yang ada yang terjadi pada orang-orang Quraisy berupa kebaikan dan kejelekan. Banyak mengetahui tentang silsilah Quraisy, tentang orang-orang Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kana rajulan tajiran, dia adalah seorang pedagang. Abu Bakar As-Siddiq pedagang. Pedagang kaya, pedagang yang dikenal, pedagang yang memiliki la khuluqin wa ma'rufin, akhlak yang dikenal oleh orang-orang. Abu Bakar ini akhlaknya bagus, pedagang yang dikenal, disegani, disayangi, dicintai oleh kaumnya. Wa kana rijalu qaumihi ya'tuna wa ya'lafunahu li ghairi wahidin minal amri. Dan kaumnya banyak berdatangan kepada dia. Datang menemui Abu Bakar, bermusyawarah kepadanya bukan hanya pada satu permasalahan, pada sekian banyak permasalahan. Mereka ada mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, mendapatkan paceklik, mendapatkan yang lainnya, mendapatkan kesulitan, datang kepada Abu Bakar. Bermusyawarah dengan Abu Bakar, minta arahan Abu Bakar, minta petunjuk Abu Bakar, karena dia ini terkenal, akhlaknya baik. Demikian juga pedagang yang mudah bergaul, dicintai oleh kaumnya. Kenapa mereka mendatangi Abu Bakar? Li ilmihi wa tijaratihi, karena keilmuan dan pesatnya perdagangan yang diperjalankan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa husni mujalasatihi, dan bagusnya dia kalau bergaul, duduk bersama, bermajelis, bagus. Adabnya bagus Abu Bakar As-Siddiq. Semenjak sebelum Nabi SAW diutus. Sebelum Nabi SAW diutus, mereka sudah mengerti tentang Abu Bakar As-Siddiq. Mereka sudah banyak yang kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Terkenal Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada ketertarikan dari kaumnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Faja'ala yad'u ilallahi wa ilal islam man wathaqa bihi min qaumihi. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengajak kepada Allah, mengajak manusia kepada Islam, mengajak orang-orang yang dia percaya dari kaumnya. Mimman yaghshahu wa yajlisu ilaihi, dari orang-orang yang berdatangan kepadanya dan duduk dengannya. Didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq tentang Islam, tentang tauhid, tentang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang tertarik. Fa aslama bi du'aihi Utsman ibnu Affan. Dengan dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akhirnya masuk Islam. Seorang pedagang, pedagang yang kaya, pedagang yang memiliki keutamaan, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pengaruhnya besar Utsman ini. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islam Utsman bin Affan disebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa Zubair ibn al-Awwam, Zubair bin Awwam, wa Abdurrahman ibn Auf. Ini Abdurrahman ibn Auf juga pedagang terkenal. perdagangannya terkenal, Abdurrahman bin Auf. Memang hobi, hobi berdagang. Subhanallah. Sampai ketika pernah Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, saking inginnya bersaudara, senang bersaudara dengan Abdurrahman bin Auf, sahabat yang satu lagi mengatakan, aku punya istri dua, pilihlah satu untukmu, aku siap menceraikan. Tapi apa jawab Abdurrahman bin Auf? Tidak, aku tidak menginginkan itu. Tunjukkan kepadaku pasar. Di mana pasar? Aku ingin berdagang. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam dengan sebab dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Ini semua ini termasuk minal mubasyyirin bil jannah, sahabat yang dikabarkan masuk surga. Fakana haula'in nafar ats-tsamaniyah. Mereka delapan orang ini orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Mereka salat dan ikut bersedekah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan salat, melakukan sedekah, melakukan amalan-amalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi salatnya belum di Ka'bah, belum di Masjidil Haram. Kenapa? Karena Masjidil Haram ketika itu masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Mereka delapan jumlahnya ya. Kita tidak urut, sebutkan saja. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Khadijah. Delapan ya. Nah, inilah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Minasabiqina al-awwalin, orang-orang terdahulu. Hah? Ini ya, yang delapan ini disebutkan. Zaid masih budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, tabanna, diangkat menjadi anak. Ini kisah ini sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu. Ya, yang Zaid bin Harithah tadi sebelum Nabi SAW mendapat wahyu. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Satu lagi. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Khadijah, istri Nabi SAW. Ya kan? Delapan. Zaid bin Harithah juga nanti masuk Islam. Ya, nanti masuk ke dalam Islam. Akan tetapi bukan termasuk yang delapan ini. Bukan. Suma aslama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah masuk Islam. Wa Abu Salamah bin Abdul Asad. Demikian pula Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam. Wa fi darihi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan min Quraisy bi Makkah yad'u an-nas fiha ila al-Islam. Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memusatkan dakwah ketika itu. Masih sembunyi-sembunyi dakwahnya. Masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Demikian pula masuk Islam Utsman bin Maut'un wa akhwahu Qudamah wa Abdullah, dua saudaranya Qudamah dan Abdullah, wa Ubaidah bin Al-Harith, Ubaidah bin Al-Harith, Sa'id bin Zaid bin Amr. Demikian pula istrinya Fatimah, saudari Umar bin Khattab, wa Asma bintu Abi Bakar. Demikian pula anak Asma, anaknya Abu Bakar yang bernama Asma, wa Aisyah binti Abi Bakar. Wahia yauma idzin saghiratun, Aisyah ketika itu masih kecil. Wa Khabbab ibn al-Arrad, Al-Khabbab ibn al-Arrad. Wa Umair ibn Abi Waqqas, wa Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian Mas'ud ibn al-Qari. Demikian pula Salib ibn Amr, Ayyash ibn Abi Rabi'ah dan istrinya Asma bintu Salamah. Khunais bin Hudzafah, Amir bin Rabi'ah, Abdullah bin Jahsh dan saudaranya yang bernama Abu Ahmad, Ja'far bin Abi Talib dan istrinya yang bernama Asma bintu Umais, Hatib bin Al-Harith dan istrinya yang bernama Fatimah bintul Mujallil, dan saudaranya yang bernama Hattab, istrinya juga yang bernama Fuqaihah bintu Yasar, Ma'mar bin Harith, Sa'id bin Uthman ibni Mag'un, Mutallib ibnu Azhar, dan istrinya yang bernama Ramlah bintu Abi Auf. Demikian pula An-Naham. An-Naham namanya adalah Nu'aim bin Abdillah. Amir bin Fuhairah, Khalid bin Sa'id bin Al-As, dan istrinya yang bernama Aminah bintu Khalf, Hatib bin Amr, Abu Hudzaifah bin Atabah ibni Rabi'ah, Waqid bin Abdillah, Khalid, Amir, Aqil, Iyas, mereka semua adalah Banul Bukair bin Abdi Yalil, wa Ammar bin Yasir, Suhaib ibni Sinan Ar-Rumi. Inilah orang-orang yang masuk ke dalam Islam, banyak juga. Thumma dakhalan nas fil Islam arsalan, kemudian masuklah manusia berbondong-bondong ke dalam Islam. Minar rijali wan nisa, dari kalangan laki-laki dan wanita. Hatta fasha dzikrul Islam bi Makkah, sampai penyebutan Islam itu terkenal di Mekah, mulai tersebar Islam, Islam. Tapi masih belum diketahui karena masih sembunyi-sembunyi. Tapi ada ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW yang mengajak kepada la ilaha illallah, memurnikan peribadatan untuk Allah, mencela sesembahan musyrikin dan lain sebagainya. Wa tuhdisa bihi, dan diperbincangkan di Mekah ketika itu, agama Islam ini pro dan kontra masyarakat Mekah. Tsumma innallaha 'azza wa jalla amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yasda'a bima ja'ahu minhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dengan terang-terangan. Wa an yubadiyan nas, mengajak manusia bi amrihi wa an yad'u ilaihi, untuk mengikutinya dan berdakwah ke dalam Islam. Wa kana bainama akhfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahu wastatara bihi ila an amara Allah bi idhari dinihi salatu sinina min mab'athihi. Dakwah dengan sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus sampai berapa tahun? Sampai 3 tahun. 3 tahun lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah dengan tidak terang-terangan, mendakwai keluarga-keluarganya, mendakwai orang-orang dekat. Tsumma qala Allahu 'azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-94, fasda' bima tu'mar, wahai Muhammad, hendaklah engkau dakwahkan secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang lain, surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, wa andhir 'ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kerabat-kerabat dekatmu. Wa khfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang mukminin. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk tawadhu, jangan sombong kepada orang-orang yang beriman. Tawadhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qul inni anan nadhirul mubin, katakanlah sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mendakwahi keluarganya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa faedah, di antaranya yang lebih utama seorang berdakwah kepada keluarganya, mendakwahi keluarganya. Demikian pula mendakwahi manusia. Manusia juga perlu didakwahi, keluarga juga memiliki peran bagi kita semua untuk mendakwahi. Penting bagi kita untuk berdakwah kepada keluarga, tidak boleh dikesampingkan. Yang aula, yang lebih utama, hendaklah seseorang memulai dengan keluarganya. Bukan berarti kepada orang lain tidak boleh. Juga orang lain didakwahi, tapi keluarga itu harus lebih dikedepankan. Ketika turun ayat ini, Nabi SAW mengumpulkan keluarganya semua di Bukit Safa. Nabi SAW berkata kepada mereka, Innar ra'id la yukadzibu ahlahu. Sesungguhnya orang yang sahihul akal, akalnya itu masih sehat, cerdas, tidak gila, dia tidak akan mendustai keluarganya, tidak akan menipu keluarganya. Innar ra'id la yukadzibu ahlahu. Orang-orang yang akalnya masih sehat tidak akan mungkin mendustai keluarganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka semua. Naam, tidak akan mungkin dia mendustai keluarganya. Tidak mungkin dia menipu keluarganya. Orang yang jelek sejelek-jeleknya, perampok, pencuri, orang yang kena narapidana, enggak mungkin dia akan menipu keluarganya sendiri. Enggak akan mungkin menipu keluarganya sendiri. Karena keluarga itu adalah bagian darinya. Nabi SAW berkata kepada mereka semua yang hadir ketika itu, Innar ra'id la yukadzibu ahlahu. Sesungguhnya orang yang akalnya masih sehat, dia tidak akan mungkin, tidak akan mendustai keluarganya sendiri. Qala Nabi SAW kalimatan tusta'malu fil harb. Kemudian Nabi SAW mengucapkan suatu kalimat yang biasa pada masa jahiliyah, kalimat ini digunakan dalam peperangan. Wa sabaha, duhai di pagi hari, duhai di pagi hari. Kalimat ini digunakan untuk mengumpulkan manusia ketika datang musuh di waktu pagi. Yakni maknanya adalah pagi ini akan ada berita besar, akan ada serangan dari musuh. Akan tetapi mereka pada masa jahiliyah menggunakan kalimat ini sambil berlari. Seorang mengatakan wa sabaha sambil berlari dengan tanpa busana. Menunjukkan berita yang akan datang adalah berita besar. Supaya yang lain tertarik. Supaya agar yang lain itu perhatian. Ada apa? Ini yang dilakukan oleh mereka pada masa jahiliyah. Orang yang menyebutkan kalimat ini dinamakan dengan Nabiul Uryan. Ketika itu dinamakan dengan pembawa berita dengan tanpa busana berteriak. Wasobaha, wasobaha. Menunjukkan ada serangan. Akan tetapi Nabi SAW meskipun datang dengan membawa berita ini. Wasobaha, wasobaha. Beliau SAW tidak membuka auratnya sedikit pun. Karena yang datang membawa berita ini kepada mereka adalah Al-Amin. Mereka sudah tahu ini orang terpercaya. Tentu mereka lebih perhatian lagi ketika ada yang menyampaikan wasobaha, wasobaha. Tidak perlu lagi metode-metode praktek-praktek yang biasa mereka lakukan. Langsung percaya mereka. Barakallahu fikum. Oleh karena itu mereka banyak yang datang. Banyak yang datang. Ketika Nabi SAW menyampaikan berita yang seperti ini. Banyak mereka berduyun-duyun datang. Yang halangan, yang ada udzur, yang sakit, atau yang ada kesibukan yang lain, mengutus utusan, datanglah ke sana. Ada apa? Perhatikan, apa yang disampaikan oleh Al-Amin, perhatikan. Berduyun-duyun, banyak mereka ramai ketika itu, mendatangi apa yang dipanggil oleh Nabi SAW, ketika beliau SAW mengumpulkan keluarganya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka semua, setelah mereka semua berkumpul, kalau aku katakan kepada kalian, bahwa di balik bukit itu ada musuh yang akan menyerang. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian percaya kepadaku? Qalu ma jarrabnaka kadziban, mereka mengatakan. Serentak semua berkata, kami belum pernah mendapati engkau dusta sekalipun. Artinya apa? Percaya kami. Apa yang akan engkau sampaikan kami percaya. Maka kemudian Nabi SAW mulai berdakwah. I'lamu, ketahuilah. Inni ukhbirukum bima huwa a'zam minhu. Aku akan mengabarkan kepada kalian dengan perkara yang lebih besar dari itu. Aku memberikan peringatan kepada kalian dari neraka. Jikalau kalian tetap di atas kesyirikan, kalian akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka orang-orang musyrikin ketika dikatakan la ilaha illallah, istakbaru, sombong, enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka paham. Paham mereka itu bahasa Arab mereka itu fasih. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah harus meninggalkan segala sesembahan yang telah mereka sembah. Enggak mau mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sombong ketika diucapkan la ilaha illallah. Ana rasulun baina yadaykum. Ana rasulun, aku adalah rasulun mubin, utusan yang nyata, baina yadai azabin syadid, di hadapan azab yang pedih. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih makna yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian mereka sudah mulai resah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah tidak ada peribadatan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, kalian akan beruntung. Resah mereka. Resah mereka, mulai risih. La ilaha illallah tuflihu, risih, mulai berisih. Sampai paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bernama Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan tabban laka ya Muhammadu ali hadza jama'ana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah cuman karena ini engkau kumpulkan kami. Ini sisi pandang Abu Lahab, sisi pandang yang jauh dari akhirat. Dia menganggap ini bukan perkara yang penting. Sampai-sampai dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, cuman untuk ini engkau kumpulkan kami jauh-jauh ke Bukit Sofa, hanya cuman ingin kami mengatakan demikian dan mengikuti engkau. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bantah sendiri Abu Lahab dalam surat tersendiri. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhuma luhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat apa yang dia usahakan. Tidak akan bermanfaat hartanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pastikan sayasla narun dzata lahab. Dia akan masuk neraka. Pasti masuk neraka. Neraka yang menyala-nyala. Sudah diperingatkan, orangnya masih hidup, Allah katakan pasti masuk neraka. Abu Lahab. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan bukti benarnya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan Abu Lahab pasti masuk neraka dan benar meninggal dalam keadaan musyrik. Kalau kita sesama manusia saja, kalau itu kabar biasa, si fulan masuk neraka, si fulan masuk neraka, enggak taunya 10 hari atau beberapa hari setelah itu masuk Islam. Gimana ini ucapannya? Enggak benar berarti. Apa dihapus? Ini ucapan manusia. Tapi ucapan Allah Subhanahu wa taala terbukti. Sayasla narun dzata lahab, akan masuk neraka. Neraka yang menyala-nyala, kata Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, dalam surat yang khusus tentang Abu Lahab ini. Na'udzubillahi min dzalik. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi kekerabatan itu tidak bisa menjadikan tolak ukur seseorang itu di atas hidayah. Kalau si fulan misalkan Zaid bin Nas, dia mendapatkan hidayah, pasti keluarganya dapat hidayah semua. Belum tentu. Belum tentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pamannya sendiri disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyampaian yang keras seperti ini, dengan bentuk tahdzir agar tidak mencontohnya, mentahdzir kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sudah masuk waktunya. Masyaallah, masyaallah. Masih panjang kita ya. Insyaallah kita lanjutkan ba'da al-isbu' seminggu lagi insyaallah. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.